pagi berkabut, dinginnya menusuk hatiku yang sedang pilu. Semalam sudah mataku membasah, harapkan jalan keluar. Tiada pernah terbayangkan secepat ini semua menghilang. Ku mohon izinkan ku memeluk sekali lagi, biar jadi kenangan indahku terakhir kali. Relakan tapi hatiku pilu. Apa ku salah? Tolong maafkan, aku tak bisa lagi meminta. Berjalan tinggalkan, menoleh ke belakang. Secepat ini kah semua menghilang? Ku mohon izinkan ku memelukmu sekali lagi, biar jadikan dinginnya menusuk hatiku yang sedang pilu. Senyummu, senyumku.